Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan qira'ah kita pada prinsip yang keenam atau pondasi yang keenam dari risalah al-usulus sittah. Al-aslus sadisu, berkata al-syeikh al-muallif al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-aslus sadisu, prinsip yang keenam, yaitu raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu, membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan, fi tarkil qur'ani was-sunnati, terkait meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, wattiba'il ara'i, dan mengikuti pendapat-pendapat, wal ahwa'i, dan hawa nafsu, al-mutafarriqati al-mukhtalifati, yang berbeda-beda dan berselisih. Jadi pada prinsip yang keenam ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala membantah, hendak menjelaskan dan membantah syubhat yang disebarkan bahwa ya kita enggak bisa langsung mengakses Al-Quran dan Sunnah. Ya kita hanya ngikutin para ulama aja, kan mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Wahia, dan syubhat itu adalah disyubhat untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kemudian mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Syubhat itu adalah annal Qur'ana was sunnata, bahwa Al-Quran dan Sunnah, la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, tidak ada yang mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah kecuali hanya mujtahid mutlak saja. Ya. Jadi ini syubhat yang banyak disebarkan, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Yang tahu Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya para imam mujtahid saja. Emang Anda mujtahid? Memang Anda adalah orang yang memenuhi persyaratan? Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala asy-syarih, hadza huwa al-aslul akhir, ini adalah merupakan prinsip dan pondasi yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di dalam risalah ini, wa huwa muhimmun jiddan, dan prinsip yang terakhir ini atau pondasi yang terakhir ini sangat penting sekali. Wa huwa annahum yaquluna, yaitu mereka berkata, inna la na'rifu ma'ani al-kitabi was-sunnati. Kita ini enggak bisa mengetahui makna-makna Al-Qur'an dan Sunnah, enggak bisa kita ini. Wa la yumkinu an na'rifaha, dan enggak mungkin kita akan mengetahuinya. La ya'rifuha illa al-ulama'ul kibaru. Karena tidak ada yang mengetahui makna Al-Qur'an dan Sunnah kecuali para ulama-ulama besar. Ini syubhatnya ini. Bagaimana jawabannya? Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, artinya dijawab syubhat ini, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun. Al-Qur'an di dalamnya ada sesuatu yang sudah jelas. Ya'rifuhal 'ami, yang diketahui oleh orang awam. Wa ya'rifuhal muta'allimu, yang diketahui juga oleh para pembelajar, para penuntut ilmu. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalqi, yang di mana dengan itu tegaklah hujjah kepada seluruh makhluk. Di Al-Qur'an kan diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Lah kalau Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, tapi enggak ada manusia yang faham kecuali para ulama yang sangat alim, mujtahid-mujtahid mutlak. Lalu di mana sisi tegak hujahnya? Berarti dengan diturunkan Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasul, belum tegak hujah dong. Kenapa? Karena yang paham cuma mujtahid mutlak doang. Sedangkan manusia lain enggak faham selain mujtahid mutlak. Wa fihi asya'u la ya'rifuha illa al-ulama, dan di dalam Al-Qur'an juga ada sesuatu yang tidak diketahui melainkan hanya oleh para ulama saja. Betul, hanya para ulama saja ada masalah-masalah yang dari Al-Qur'an yang difahami oleh para ulama saja. Betul, tapi juga bukan berarti bahwa orang awam sama sekali tidak bisa memahami Al-Qur'an. Wa fihi asya'u la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya juga ada sesuatu yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Jadi bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada hal-hal yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, seperti kaifiyat sifat. Seperti kaifiyat sifat ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Kaifiatnya bagaimana? Kita enggak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak diberitahu bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya Allah saja yang mengetahuinya. Naam, kata Asy-Syaikh Hafizahullah taala, iya betul. Yujadu fil Qur'ani was sunnati, ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah umurun, hal-hal la ya'rifuha, yang tidak diketahui illa al-mujtahidul mutlaqu, melainkan oleh mujtahid mutlak. Betul, ada hal-hal yang tidak diketahui kecuali hanya oleh mujtahid mutlak saja. Betul, ada. Tetapi lakin tujadu asya'u katsiratun, ada juga hal yang banyak, ya'rifuha al-awamu, yang difahami oleh orang banyak. Wa ya'rifuha al-muta'allimu, dan diketahui oleh pembelajar, penuntut ilmu. Alladhi haza 'ala qadrin yasirin minal 'ilmi, yang dia baru mendapatkan sedikit ilmu. Dia juga bisa, tapi ya sesuai dengan kadarnya. Asy-Syaikh mencontohkan. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, ya, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini contoh bahwa ini perkara jelas. Ini surat An-Nisa ayat ke-36. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka faqad harramallahu alaihi aljannata, maka Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-naru, dan tempatnya dia di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, maksudnya dalam kesyirikan, mereka tidak memiliki penolong. Ini surat Al-Maidah ayat ke-72. Wa mithlu, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqrabu az-zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Surat Al-Isra ayat ke-32. Wa mithlu, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Wa mithlu, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghubbu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Surat An-Nur ayat ke-30. Hadhihi umurun wadihatun, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini adalah perkara-perkara yang jelas. Ya'rifuhal 'ami idza sami'aha, orang awam pun bisa mengetahuinya tatkala dia mendengarnya. Tentu yang dimaksud orang awam di sini dari kalangan orang Arab yang mereka mengetahui bahasa Arab, ya. Ya, yang mereka mengetahui bahasa Arab. Wal mujtahidu, wal mujtahidu, dan mujtahid, huwal mausufu bikadha wa kadha. Ini termasuk syubhat mereka. Dan seorang mujtahid adalah yang memiliki sifat begini, begini, begini. Awsafan, ya, sifat-sifat, disebutkan oleh mereka sifat-sifat, syarat-syarat. La'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umara. Ya, mereka menyebutkan sifat-sifat yang ya bisa jadi sifat-sifat itu enggak ada bahkan sampai secara sempurna pada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar sekalipun. Jadi agar supaya manusia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, syaitan menyebarkan syubhat bahwa Al-Qur'an Sunnah itu hanya diketahui oleh mujtahid mutlak. Sedangkan mujtahid mutlak itu syaratnya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Disebutkan syarat-syarat yang bahkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma itu tidak mungkin untuk bisa memenuhinya secara sempurna. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yada'una syurutan lil mujtahidil mutlaqi qad la tujadu tammatan. Mereka meletakkan syarat-syarat bagi mujtahid mutlak, qad la tujadu tammatan, yang kadang enggak akan bisa ada secara sempurna, fi man hum min afdalin nasi, pada orang yang paling utama sekalipun. Mithlu Abi Bakrin, seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, wa Umar, seperti sahabat Umar. Jadi syarat-syarat ini nyaris hampir tidak bisa dipenuhi bahkan oleh semisal sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu an, apalagi oleh orang yang di bawah mereka. Wa hadhihi syurutu, dan syarat-syarat ini, nah ini yang mungkin juga salah cetak ya. Ya, kalau dari sisi bahasa yang benar, wallahu alam, wa hadhihi syurutu, bukan wa hadha syurutu. Namun yang tertulis di sini wa hadha syurutu. Wa hadhihi syurutu wada'uha min 'indi anfusihim. Tetapi syarat-syarat ini mereka meletakkannya dari diri mereka sendiri. Artinya mereka salah menempatkan persyaratan-persyaratan ini. Persyaratan-persyaratan mujtahid mutlak, ya, itu bagi mereka yang memang ingin beristimbat atau mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan masalah-masalah yang rumit, pelik, dan samar. Adapun masalah-masalah yang sudah jelas, masalah-masalah yang nanti Syekh jelaskan itu zahirah, sudah nampak betul, jelas betul, ya orang awam pun bisa faham. Bi adna tambihin, dengan sedikit diberikan peringatan, wa adna bayanin, dengan sedikit diberikan penjelasan, niscaya faham. Tentu tadi ya, kita sudah katakan, ya mereka yang memiliki bahasa Arab atau memang itu adalah bahasanya, dengar, niscaya dia faham. Ya, niscaya dia faham. Atau dia bukan bahasa Arab, tapi diberikan penjelasan. Ini maknanya demikian, maknanya demikian. Karena, ya, masa iya bab misalnya terkait masalah tauhid ini, masalah yang sulit difahami. Ya, padahal dia sudah dibekali oleh Allah Rabbul Alamin, manusia sudah dibekali oleh Allah Rabbul Alamin, fitrah. Yang fitrah itu tertanam pada dirinya rububiyah, yang itu menjadi hujjah juga atas tauhid uluhiyah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna alquran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Ini surat An-Nisa ayat ke-82. Hadza 'ammun lil muslimin, ini umum, ini bagi seluruh kaum muslimin, kata Syekh Shalih Fauzan. Kullun ya'rifu min al-Qur'ani ma yassara Allahu lah. Masing-masing bisa mengetahui dari Al-Qur'an apa yang Allah mudahkan baginya. Fal'ami yahsulu 'ala ma yastati'u. Maka orang awam dia bisa memahami Al-Qur'an sesuai yang dia tahu, yang dia mampu. Dia bisa mendapatkan dari Al-Qur'an sesuai yang dia mampu. Wal muta'allimu, dan pembelajar, penuntut ilmu, yahsulu ala ma yastati'u, dia juga bisa mendapatkan sesuai dengan yang dia mampu. Warrasikhu fil ilmi, dan orang yang kokoh ilmunya, yahsulu ala ma yastati'u, dia juga ya bisa mendapatkan dari Al-Quran sesuai yang dia mampu. Ya tentunya orang yang sudah mendalam ilmunya dengan penuntut ilmu biasa tentunya berbeda dalam mengambil faedah dari Al-Quran. Orang awam dengan penuntut ilmu, apalagi dengan orang yang kokoh ilmunya, pasti berbeda. Tapi masing-masing bisa mendapatkan ilmu dari Al-Quran sesuai dengan yang Allah telah mudahkan dan berikan kepadanya. Lalu kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala mendatangkan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat ke-17, anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan air hujan dari langit, maksudnya dari awan ya. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka lembah-lembah itu pun teraliri dengan air hujan tersebut sesuai dengan kadarnya. Jadi lembah kan ada yang luas, lagi dalam. Ya dia nampung airnya banyak. Ada yang kecil, cetek, ya dia nampung airnya sedikit. Semua dengan kadarnya masing-masing. Kullu wadin ya'khudhu minas saili qadarahu. Setiap lembah mengambil dari air hujan yang mengalir sesuai dengan kadarnya. Jadi ini Al-Syeikh memperumpamakan, berdasarkan ayat tadi, memperumpamakan bahwa ilmu yang Allah berikan itu tergantung orang kemampuannya. Ibarat lembah, ya luasnya, lebarnya, dalamnya, maka volumenya akan berbeda-beda. Begitu juga hamba. Dia nuntut ilmu, dia belajar. Ya beda-beda, kadar yang dia dapat beda-beda. Orang awam, penuntut ilmu biasa, orang yang sudah kokoh ilmunya, mendalam ilmunya, tentu akan berbeda, nggak sama satu dengan yang lain. Ya nggak usah begitu, satu kelas murid ada 20-an orang misalnya ya, gurunya sama, buku yang dijadikan pegangan sama, jam belajarnya bareng sama, hasilnya sama. Beda. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kadzalika al-ilmu, demikian juga ilmu. Anzalahu Allah, yang Allah turunkan. Wa kullu qalbin, dan setiap hati, ya'khudhu minhu, mengambil dari ilmu, biqadarin, sesuai dengan kadarnya. Qalbul 'ami, hatinya orang awam. Wa qalbul muta'allimi, dan hatinya pembelajar. Wa qalbul 'alimi, dan hatinya orang alim. Wa qalbur rasikhi fil 'ilmi, dan hatinya orang yang ya kokoh ilmunya, menancap ilmunya. Kullu wahidin ya'khudhu biqadarihi, masing-masing mengambil sesuai dengan kadarnya. Ya, wa biqadri ma a'tahu Allah min al-fahmi, dan sesuai dengan kadar yang Allah berikan, ya sesuai dengan pemahaman, kadar pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amma annahu la yafhamu, adapun annahu la yafhamu syai'an min al-Qur'ani, bahwa tidak ada yang bisa memahami sedikit pun Al-Qur'an, illa al-mujtahidul mutlaq, kecuali hanya mujtahid mutlak. فَهَذَا كَلَامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ, maka ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya karena kalau memang yang memahami Al-Quran hanya mujtahid mutlak saja, maka berarti enggak ada dong hujah tegak kepada manusia. وَيَقُولُونَ, dan mereka berkata, muhawalatu fahmi al-Qur'ani, berusaha memahami Al-Qur'an, minat taklifi bima la yustata'u, termasuk membebani sesuatu yang tidak apa dimampui, sesuatu yang enggak mampu, di luar kemampuan. Jadi mengajak orang untuk memahami Al-Qur'an ini termasuk membebani sesuatu yang mereka enggak mampu. Gitu. وَالشُّرُوتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ, dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. وَقَالُوا, dan mereka berkata, لَبُدَّ أَن تَتَوَفَّرَ فِي الْمُفْتِي يُرِيدُونَ بِهَا الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ, dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang para ulama berkata, harus terpenuhi syarat-syarat tersebut, itu yang dimaksud oleh para ulama bagi mujtahid mutlak. Ya. Wa syurutul lati, dan syarat-syarat allati dzakaraha ulama, yang disebutkan oleh para ulama. Wa qalu, dan para ulama berkata, ini apa? Kembalinya ya. Ini waqalu, ini kembalinya kepada ulama ini. Dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan para ulama berkata, labudda an tatawaffara, harus syarat-syarat ini terpenuhi, fil mufti, terkait dengan mufti, yuriduna biha, yang para ulama maksudkan dengan syarat-syarat itu, adalah al-mujtahid al-mutlaqa, adalah mujtahid mutlak. Jadi syarat harus begini, harus begitu, harus mengetahui asbabun nuzul, nasikh, mansukh. Itu bagi syarat itu bagi orang yang hendak berfatwa, yaitu bagi seorang mujtahid mutlak. Wala yuriduna, dan mereka tidak memaksudkan, para ulama tidak memaksudkan, annaha labudda an tatawaffara fi kulli man yuridu an yatadabbara al-Qur'ana. Bukan mereka maksudkan bahwa syarat-syarat ini, annaha ay anna syurut, labudda an tatawaffara, harus terpenuhi fi kulli man, pada setiap orang, yuridu ayyatadabbara al-Qur'ana, yang hendak mentadabburi al-Qur'an, wa yastafida minhu, dan hendak mengambil faedah dari al-Qur'an. Jadi syarat-syarat mujtahid mutlak itu bukan diterapkan pada orang-orang yang mau belajar al-Qur'an, memahami isi kandungannya, mentadabburi maknanya. Bukan. Mereka enggak disyaratkan harus menguasai sekian cabang ilmu, enggak. Karena mereka hanya ingin mengambil faedah dan memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, yang zahir, yang nampak. Kalau syarat bagi mujtahid, dia untuk masalah-masalah yang rumit. Thumma hiya, kemudian syarat-syarat itu adalah syurutun syarat-syarat, listimbatil ahkamil ghamidatil khafiyyati. Ia adalah syarat untuk mengistimbat hukum, menggali hukum yang rumit, yang samar, yang tersembunyi. Nah itu baru syarat-syarat itu diterapkan. Nah kalau orang mau belajar Al-Quran, tafsirnya yang mudah, yang dia bisa mudah mengerti, mudah memahami, sehingga dia bisa mengambil faedah dari Al-Quran, sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Terus dikasih syarat, dia harus mengetahui asbabun nuzul, ini, sekian cabang ilmu. Ya nggak jadi belajar Al-Quran orang. Akhirnya kalau dia tidak mempelajari Al-Quran, lalu dia juga tidak mempelajari As-Sunnah, karena syarat-syaratnya begitu sulit, rumit, ketat, akhirnya apa yang terjadi? Ya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang dimaui oleh syaitan. Na'udzubillah. Ya maka ikhwatul iman, sungguh sangat dianjurkan sekali, didorong sekali para atau penuntut ilmu, terlebih lagi kaum muslimin, agar mempelajari bahasa Arab sekedar dia atau sekiranya dia bisa memahami yang zahir dari ayat-ayat Al-Quran. Terlebih lagi yang sangat wajib bagi dirinya, sangat pondasi bagi dirinya terkait akidahnya, terkait tauhid, terkait kesyirikan, agar dia menjauhinya. Naam. Walaysat, nah ini penting. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, walaysat syartan. Dan syarat-syarat tadi yang disebutkan oleh para ulama terkait mujtahid, itu bukan syarat fi fahmil umuril wadihati, dalam memahami perkara-perkara yang jelas. Contohnya apa? Mithlu tauhidi, seperti tauhid, wasyirki, dan kesyirikan, wal wajibati zahirati, dan kewajiban-kewajiban yang zahir, seperti kewajiban sholat. Ini enggak harus jadi mujtahid. Aqimus shalah, perintah wajib mendirikan salat. Ini kan kewajiban yang zahirah. Ya enggak perlu harus mujtahid itu mah. Ya, wal muharramati zahirati, dan hal-hal yang haram yang zahir, misalnya haramnya zina, wala taqrabuz zina, tadi ayatnya disebutkan oleh Syekh, jangan kalian dekati zina. Ini orang faham, dijelaskan orang faham. Jadi enggak perlu dia harus mujtahid dulu baru faham bahwa zina itu haram, kan? Tidak harus jadi level mujtahid dulu baru dia ngerti bahwa ini tauhid, ini syirik, kan? Nah. Lalu kemudian selanjutnya, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala berkata, Syekh Sahibul Matan. Ini Syekh menceritakan tentang syubhat mereka. Fa'in lam yakunil insanu kadhalik. Apabila manusia tidak seperti itu, artinya tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan seorang mujtahid mutlak pada dirinya, falyu'rid anhuma, maka dia harus berpaling dari Al-Qur'an dan sunnahnya. Janganlah Anda pakai dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Orang bukan mujtahid. Fardhan, harus tuh ya, dia harus berpaling. Hatman, harus juga, harus wajib berpaling. La syakka, tidak ada keraguan, wala iskala fi, dan tidak ada kemusykilan. Jadi ini Syekh menceritakan syubhat orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid mutlak, harus dia tidak boleh mengakses Al-Quran dan Sunnah, dia harus berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, harus tidak ada keraguan dan tidak ada kemusykilan. Artinya dengan begitu dia tidak akan akses Al-Quran dan Sunnah, cukup mengambil perkataan para mujtahid saja. Tidak usah Anda Al-Quran, Sunnah-Sunnah. Nah, lalu kemudian kata Syekh, mereka pun berpandangan, وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيقٌ وَإِمَّا مَجْنُونٌ. Siapa orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia, orang ini, kata mereka, adalah zindiq, yang merusak agama. وَإِمَّا مَجْنُونٌ, atau dia orang gila. لِأَجْلِ سُعُوبَتِهِمَا سُعُوبَتِ فَهْمِهِمَا, karena sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah, dia nggak bisa. Dia ini malah ngerusak agama. Bahkan dia ini orang gila. Al-Quran Sunnah itu hanya difahami oleh mujtahid mutlak saja. Nah, itu. فَسُبْحَانَ wa bihamdihi, maka maha suci Allah dan aku memuji Allah. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadara. Berapa banyak Allah memberikan penjelasan subhana. Syar'an secara syar'i. Wa qadaran, dan faktanya, kenyataannya memang ada yang sudah Allah jelaskan. Khalqan wa amra, bahkan ini Allah jadikan, Allah ciptakan, ada orang yang kayak gitu. Dan juga memang keadaannya seperti itu. Sudah Allah jelaskan dengan jelas, dengan secara syar'i, secara qadari, bahkan juga fakta-fakta, kenyataan, bukti-bukti ada semuanya. Fi raddi hadhi syubhatil mal'unati, dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi, dari segala sisi. Balagat ila haddid daruriyatil 'ammati, bahkan penjelasan itu saking jelasnya sampai kepada tahap atau sampai pada derajat dia menjadi ad-daruriyat al-ammah, perkara yang diketahui secara pasti dan banyak orang yang mengetahuinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bahkan sampai Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin ini ya. Jadi ayat 7 sampai 11. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah tetap, telah hak perkataan dari Allah kepada kebanyakan mereka. Artinya bahwa mereka tidak akan beriman. Fahum la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman. Allah sudah tetapkan kepada kebanyakan mereka bahwa mereka tidak akan beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami jadikan di leher mereka belenggu. Fahiya ila al-alqani, bahkan belenggu itu sampai ke ini, ke apa, dagu mereka. Ya. Jadi sampai mereka ya terbelenggu itu, lehernya terbelenggu sampai dagunya. Fahum muqmahun, ya mereka dalam keadaan terbelenggu di leher mereka sampai ke dagu mereka, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini pertama yang di ayat ketujuh yang dimaksud dengan laqad haqqal qaul itu bahwa sudah Allah tetapkan bahwa mereka tidak akan beriman. Itu ketetapan dari Allah bahwa mereka tidak akan beriman. Dan itu sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah tetap perkataan. Maksudnya perkataannya ketetapan dari Allah. Perkataan Allah. Yang menetapkan bahwa mereka tidak akan beriman. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan bahwa mereka tidak akan beriman. Tentu ada hikmah di balik itu tentunya. Ada pelajaran di balik itu. Kita tidak bisa katakan, wah Allah tidak adil lah. Ini nanti seperti orang-orang apa? Seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah harus adil. Tidak boleh Allah menyesatkan, kata mereka. Ini tidak benar. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Sudah tetap perkataan atas kebanyakan mereka bahwa mereka tidak akan beriman. Fahum la yu'minun. Bahwa mereka tidak akan beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Ini perumpamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kami jadikan di leher mereka aghlalan, belenggu-belenggu yang lalu kemudian fahiya ilal alqani fahum muqmahun, lalu kemudian tangan-tangan mereka ya dibelenggu bersama dengan leher di bawah dagu mereka. Sehingga kepala mereka selalu menengadah ke atas langit. Mereka tidak bisa menundukkannya. Ini maksudnya adalah mereka dibelenggu oleh Allah sehingga tidak beriman kepada Allah dan tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mau menundukkan kepalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperumpamakan seperti itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا. Jadi ini fahum muqmahun ini, jadi belenggu itu diikatkan ke tangan, lalu kemudian tangannya ditempelkan ke dagu, sehingga kepalanya selalu menengadah ke atas. Mereka tidak mau tunduk. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, penghalang. وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dan dari belakang mereka. Juga saddan, penghalang juga. Jadi, kendatipun kebenaran ada di hadapan mereka, mereka enggak mengetahuinya. Bahkan, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. Kami tutup mereka. Maksudnya ditutup penglihatan mereka dari kebenaran. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Sehingga diberi peringatan atau enggak diberi peringatan, sama saja. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja. Wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Kau berikan peringatan pada mereka, engkau tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Engkau hanya memberikan peringatan kepada orang yang mau mengikuti adz-dzikr, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa khasyya ar-rahmana, dan takut kepada Allah yang maha luas rahmatnya, bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Fabashirhu, maka berikan kabar gembira kepada ini orang yang mau mengikuti adz-dzikr dan takut kepada Allah. Bimaghfiratin, berikan kabar gembira kepadanya dengan ampunan. Wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, hadhil ayatu, ayat-ayat ini fil mu'ridina, هذه الآيات ayat-ayat ini fil mu'ridina terkait orang-orang yang berpaling an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling dari mentadabburi firman Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari ayat yang ke-7, 8, 9 dan ayat 10. Wa fi akhiriha dan di dalam akhir ayat ini dan di akhir ayat ini itu ayat yang ke-11. Alladzi manallahu alaihi yaitu yang Allah berikan anugerah kepadanya wa huwa yaitu orang yang manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Orang yang mengikuti adz-dzikr Al-Qur'an dan sunnah wa khasyar rahman dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Fahadha mathalun. Ini adalah merupakan perumpamaan lil fariqaini bagi dua golongan kelompok. Yang pertama yang tidak mau mentadaburi kalamullah dan perkataan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Golongan yang kedua adalah mereka yang mau mengikuti al-zikr yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akhiruhu, akhirnya kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dan salawat Allah semoga terlimpahkan kepada sayyidina tuan kami, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan kepada keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya wa sallama tasliman katsira dan salam yang berlimpah kepadanya ila yaumiddin sampai hari pembalasan yaitu hari kiamat. Berkata Syekh hafizahullahu taala khatam ar-risalata. Al-Syeikh menutup risalah ini bimithli ma bada'a bihi sebagaimana atau seperti yang beliau memulai risalah ini. Yaitu bihamdillahi dengan memuji Allah wassalatu wassalam wassalati wassalami ala rasulihi dan salawat salam kepada rasulnya. Wa hadha min mahasinit ta'lifi wa ta'limi. Dan ini termasuk salah satu apa kebaikan dan keindahan dalam menulis satu karya dimulai dan diakhiri dengan memuji Allah dan salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa dzalika bi tsana'i 'ala Allah awwalan wa akhira. Yang demikian itu dengan apa? Memuji Allah di awal dan di akhir. Ini termasuk mahasinit ta'lif wa ta'lim, ya, bagusnya karya dan juga pengajaran dengan memulai dengan memuji Allah, mengakhiri dengan memuji Allah, wassalati wassalami ala rasulillah. Dan dimulai dan diakhiri juga dengan membaca salawat dan salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, muallimil khair yang mengajarkan kebaikan, wadda'i ila Allah dan yang menyeru kepada Allah. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah merimpahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Dan yang menunjuknya ara ala nahji dan jalan di atas manhajnya, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, wa tamassaka bi sunnati dan berpegang kepada sunnahnya ila yaumiddin sampai hari pembalasan itu hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Rabb seluruh alam. Naam ikhwatal iman azzakumullah. Insyaallah di sini Ustaz masing aja besok. Selesailah. Risalah penjelasan dari risalah al-usul as-sittah Tapi di bagian akhir dari pelajaran yang disampaikan oleh Salih Fauzan atau penjelasan yang disampaikan oleh Salih Fauzan, apa-apa Ustaz? Enggak makan tempat, Pak. Bismillah Taala, ini ada beberapa pertanyaan ini, yang nanti dikasih waktu aja yang kalau yang di bawah mau naik dulu. Kita baca juga ini agar supaya menambah faedah bagi kita. Tapi bisa semua juga sih langsung maju. Pertanyaan yang pertama, atsabakumullahu fadilatasy syekh. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu wahai fadilatasy syekh. Ma ra'yukum fi man yaqulu Al-Baqi. Bagaimana pendapat Anda kajian terkait orang yang berkata innal maqsuda bi ulil amri alladziina dzukiru fil ayati humul ulama'u wa laysul ulama'. Jadi satu gedung itu libur. Libur 2 minggu. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang berkata sesungguhnya yang dimaksud dengan ulil amri yang disebutkan di dalam ayat adalah para ulama bukan para umara. Jadi mereka adalah ulama yang dimaksud ulil amr. Jadi maksud saya mungkin memang masih ada. Cuman ya memang pemerintah. Ada ghalat kata sini. Li'anna al-ayata karena ayat ini syamilatun mencakup. Ana beli ya tashmalul ulama wal umara. Mencakup ulama dan umara. Ya berilmu dan para pemimpin. Wa jazakumullahu khair. Hadha huwa as-sahihu, inilah yang sahih. Annaha bahwa ayat ini fil umara'i wal ulama'i terkait dengan umara' dan juga ulama'. Kulluhum yuqalu lahu ulil amr. Masing-masing dari ulama' dan umara' mereka bisa disebut dengan ulil amr. Dan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala ini juga yang dijelaskan oleh semisal para a'immatu at-tafsir, para imam ahli tafsir, misalnya seperti Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Naam, yang kedua, pertanyaan yang kedua, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda, wahai Syekh. Halil ladhina yadhhabuna lil kuhani wal 'arrafina yakfuruna kufran akbara wa yu'amaluna mu'amalatal murtaddina. Apakah orang-orang yang pergi mendatangi para dukun, tukang ramal, mereka kufur dengan kekufuran yang besar dan mereka diperlakukan seperti orang-orang murtad? Asy-Syaikh menjawab dengan global, nahnu naqulu, kami katakan, maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi arrafan, tukang ramal, atau kahinan atau dukun, fasaddaqahu, lantas dia membenarkan fima yaqulu, perkataan dukun atau tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pernah sebutkan ya perincian terkait dengan hal ini. Orang yang mendatangi dukun ya untuk bertanya-tanya saja sudah di apa hukumnya dosa besar. Yang kedua, orang yang mendatangi dukun untuk menyingkap kedustaannya, kebohongannya, maka ini boleh, bahkan dianjurkan kalau dia berilmu. Yang ketiga, mendatangi dukun untuk bertanya terkait dengan hal gaib yang nisbi dan dia membenarkannya. Apabila dia membenarkan hal gaib nisbi ini, maka ini syirik. Gaib nisbi itu seperti misalnya nanya apa motor saya hilang. Ya, hai dukun, di mana motor saya? Ya kasih tahu, motor Anda di desa fulan misalnya. Ini kan bukan gaib mutlak ya, namanya gaib nisbi. Artinya, jangankan dukun itu, orang yang di desa fulan yang lihat motor Anda pun, dia bisa tahu, wah ini ada di sini. Tapi Anda percaya dia dengan cara-cara yang dia tahu dia lakukan. yang jelas itu bukan sebab, maka itu baik secara syar'i ataupun qadari, maka itu syirik. Kalau Anda benarkan atau orang yang datang kepada dukun itu membenarkan dalam hal gaib yang mutlak, yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, maka ini jelas adalah syirik besar, kufur besar yang bisa mengeluarkan dia dari millatil Islam, atau dengan kata lain bisa menjadikan dia murtad. Ya, na'am. Selanjutnya, atsabakumullah, pertanyaan kepada Syekh, atsabakumullah, semoga Allah memberikan ganjaran kepada Anda wahai Syekh. Soal. Yaqul, ada satu pertanyaan di mana penanya berkata, "Ma raddukum ala hadha at-ta'bir alladhi yudarrasu fil madaris?" Apa pandangan Anda atau apa tanggapan Anda terhadap ungkapan yang diajarkan di sekolah-sekolah? Yaitu annal maddata la tafna wa la tustahdathu minal adami. Bahwa ya, maddah itu materi, sesuatu itu tidak akan binasa dan dia tidak muncul dari tidak ada. Artinya dia sudah ada begitu aja. Dia tidak berawal dari tidak ada dan tidak akan berakhir. Semua materi-materi ini, materi-materi. Ya masuknya makhluk. Ma'anna Allah, padahal hanya Allah lah badi'us samawati. Ya, padahal ya sungguhnya hanya Allah yang mencipta langit wal ardu dan bumi. Kata Syekh, hadza kalamu ahli tabi'ati. Ini perkataan ahli tabi'ah. Ahli tabi'ah itu ya filsafat naturalis lah kalau enggak salah. Jadi semuanya ada natural dan enggak akan berakhir dan tidak pernah tidak ada. Alladzina yaquluna bit-tabi'ati, mereka mengatakan semua ada secara natural saja. Wa la yuqirruna bil-khaliqi, mereka tidak menetapkan adanya khaliq. Wal haqqu, dan yang benar adalah anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu yujadu min 'adamin. Bahwa segala sesuatu ada dari tidak ada. Wayafna ba'da wujud, dan akan fana, sirna ba'da wujudi, setelah keberadaannya illa Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la bidayata lahu wa la nihayata, karena Allah enggak ada permulaannya, enggak ada akhirnya. Kullu man 'alayha fan, setiap apa yang ada di atasnya akan binasa. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Fadilat Syekh, هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ. Ada sebagian ikhwah yang mereka ya tergabung ke dalam jemaah tabligh. وَيَدْعُونَنَا كَثِيرًا لِلْخُرُوجِ مَعْهُمْ, dan mereka mengajak kami, sering mengajak kami agar khuruj bersama mereka. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى قَوْنِهِمْ عَلَى الْحَقِّ, dan mereka berdalil bahwa mereka berada di atas kebenaran. Mereka berdalil bikathrati man yahtaduna ala aydihim minal kufari. Mereka berdalil bahwa mereka itu benar karena banyak yang mendapatkan hidayah melalui mereka dari kalangan orang-orang kafir. Wa ghairihim, dan selain orang kafir, fi anhail alami, di seluruh penjuru alam. Fakaifa naruddu alaihim, bagaimana kita menyanggah mereka? Kata Syekh hafizahullah taala, naruddu alaihim, kita sanggah mereka. Bi an naqul, dengan kita berkata, man alladhi ihtada ala aydihim fi at-tauhid, siapa yang mendapatkan petunjuk melalui mereka kepada tauhid. Hal wahidun minal kufari, adakah satu orang saja dari kalangan orang kafir? Au minal mubtadi'ati, atau dari kalangan pelaku kebid'ahan? au minal quburiyina, atau dari kalangan penyembah kubur, ihtada ala yadi jama'ati tabligh, mereka mendapatkan petunjuk dari apa, atau mendapatkan petunjuk melalui jama'at tabligh, wa taraka syirk, dan meninggalkan kesyirikan, wa taba ila Allah minasyirki, dan bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, wa arafa at-tauhid, dan mengetahui tauhid, aula, atau tidak. Ya, adakah di antara yang mengikuti mereka atau mendapatkan hidayah melalui mereka itu mendapatkan hidayah tauhid, atau kemudian meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kesyirikan? Innama hum yutawwibuna an-nasa min adh-dhunubi, mereka mengajak manusia taubat dari dosa. Lakinna asy-syirka la yata'arraduna lahu qattu, tetapi kesyirikan mereka enggak ganggu-ganggu sedikit pun, artinya enggak mereka jelaskan, enggak mereka singgung sedikit pun. Wala yuhadziruna minhu, dan tidak memperingatkan dari kesyirikan. Ya, mereka tidak memperingatkan terhadap kesyirikan, tidak. Walidzalika, oleh karena itu, taksuru fi biladihim ibadatul adrihati wal quburi, oleh karena itu banyak di negeri-negeri mereka penyembahan terhadap kuburan-kuburan. Wala yata'arraduna laha, dan mereka tidak menyinggung-nyinggung soal ibadah kepada kuburan. Ya, jadi di negeri-negeri mereka sendiri banyak peribadatan pada kubur-kubur. Di masjid ada kuburnya, mereka menyembah kubur itu. Fama makna hadza? Apa makna ini? Wa ayyu da'watin hadhi? Da'wah apa ini? Kata Syekh. Thumma innahum yutawwibuna an-nasa min al-ma'asi, kemudian mereka mengajak manusia bertobat dari kemaksiatan. Tapi wa yudkhilunahum fil bid'ah, memasukkan mereka ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, allati yasiruna 'alayha, yang mereka berjalan di atas kebid'ahan itu, fi manhajihimul ma'ruf, fi manhajihimul ma'rufi, di dalam manhaj mereka yang telah diketahui. Ikhwatal iman, azzakumullah, ini jawaban dari Asy-Syaikh, ya, hafizahullahu taala. Jadi Asy-Syaikh jelaskan bahwa memang betul jamaah tabligh mengajak orang untuk ibadah, untuk salat, ninggalkan maksiat, tetapi mereka tidak memperingatkan dari kesyirikan dan penyembahan terhadap kubur. Mereka juga tidak memperingatkan kebid'ahan, karena alasannya kalau nanti menyinggung-nyinggung soal tauhid, syirik, bid'ah, nanti orang jadi berpecah dan enggak mau. Ya, akhirnya kemudian atau bahkan mereka sendiri pun jatuh kepada penyembahan terhadap kubur-kubur. Sedangkan dakwahnya para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, tentu bukan berarti kita menafikan bahwa maksiat dilarang. Yang pertama adalah apa? At-tauhid. Sebagaimana kita telah pelajari. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, sabakumullah, semoga Allah memberikan pahala ganjaran kepada Anda wahai Syekh. Ma hukmu salati tasbihi, apa hukum salat tasbih? Kata Syekh, ini Syekh jelaskan, Syekh lebih memilih kepada yang mengatakan bahwa hadis tentang salat tasbih tidak sahih. Lam tathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak thabit, artinya tidak sahih riwayat tentang salat tasbih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Wa madamat lam tathbut, dan selama tidak sabit hadisnya, tidak sahih, فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا, maka enggak boleh mengamalkannya. وَأَيْضًا فِيهَا غَرَابَةٌ مِنْ نَاحِيَةِ صِفَاتِهَا, dan juga ada keanehan-keanehan dari sisi tata caranya. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا أَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّقُوءِ وَالسُّجُودِ, Nabi SAW melarang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. وَهِيَ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّقُوءِ وَالسُّجُودِ, sedangkan salat tasbih di dalamnya ada membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Wallahu a'lam, jelas ini karena keterbatasan ilmu saya pribadi, sehingga saya belum dapati ada hadis tentang salat tasbih yang di dalamnya menyebutkan tentang membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud ya. Karena yang saya dapati, salat tasbih ya baca tasbih ya, yang ketika ini sekian ruku baca 15 misalnya itu. Tapi kalau sampai baca ayat Al-Quran atau baca Al-Quran ketika ruku sujud, wallah alam saya belum dapati. Tapi saya belum tahu ini, mungkin tentu ini karena keterbatasan ilmu ya. Wa fiha, dan di dalam salat tasbih juga sifatun, ada tata cara mukhalifatun, yang menyelisihi lis salawatil masyru'ati, salat-salat yang disyariatkan. Mimma yadullu, yang ini menjadi bukti bahwa ala annaha laysa laha aslun, bahwa salat tasbih ini tidak memiliki dasar yang kuat. Ini seperti yang sudah kita pernah sampaikan ya, kita saya pernah sampaikan bahwa salat tasbih ini ya, para ulama berselisih tentang kekuatan hadisnya, kesahihan hadisnya, yang melemahkan ada yang menguatkan, dan saya lebih milih yang melemahkannya. Selanjutnya saya berkata, falladhi yuridul khayra, maka orang yang menginginkan kebaikan, fahuwa mawjudun fi salawatil masyru'ati, sudah ada di dalam salat-salat yang disyariatkan. Yang lain banyak salat-salat yang disyariatkan. Salli ya akhi, artinya enggak ada perselisihan ya, salat sunnah yang enggak ada perselisihan di antara para ulama, kalau Anda kerjakan aja itu sudah banyak kebaikan. Salli ya akhi, salatlah wahai saudaraku, salat ad-duha, salat duha. Salli salat al-layli, salatlah salat malam. Wal witri, salat witir. Wal rawatibi, dan salat rawatib. Ma'al fara'idi, yang disertai dengan salat fardu, qabliya ba'diya. Al-babu maftuhun, pintu kebaikan tetap terbuka. Jadi, di salat-salat sunnah yang di mana para ulama tidak ada perselisihan tentang itu saja sudah banyak pintu kebaikan terbuka, kata Syekh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, semoga salawat Allah, ya maksudnya tambahan pengagungan, pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, washabihi, dan sahabatnya, wassalama, dan keselamatan juga dilimpahkan kepada Nabi kita, keluarganya, dan sahabatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dengan ini maka berarti selesailah qiraah kita pada syarah dari risalah al-usul as-sittah. Dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melanjutkan qiraah kita kepada risalah yang selanjutnya, yaitu risalah sittatu mawadi' minas sirah. Ya, risalah 6 pelajaran yang berharga dari sirah Nabi. Jadi nanti ada risalah selanjutnya, risalahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang juga disyarah oleh Syekh Salih Fauzan, karena memang ini adalah merupakan bagian dari silsilah syarh rasail. Jadi ini adalah silsilah penjelasan dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi insyaAllah ya, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Jalla fi'ulah untuk bisa melanjutkan kajian kita pada syarah risalah sittatu mawadi' minas sirah. Itu risalah 6 pelajaran, kalau diterjemahkan ini 6 tempat ya, maksudnya 6 kejadian yang di dalamnya terdapat pelajaran berharga di dalam sirah terkait dengan tauhid, syirik, dan pondasi-pondasi serta prinsip-prinsip dasar di dalam agama Islam. Jadi kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.